Terima kasih, kali ini ada Patah Hati segera dimainkan kembali bersama Metro Ga Neko Neko. Roma Collection juga selamat malam.